Ringan sama di jinjing, berat sama di pikul, begitu harusnya kita bekerja. Lelaki dan wanita, mari bahu membahu di dalam bekerja kita bersatu. Rambati zaman merdeka, semua sama saja, tak pandang wanita.